الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، apa amal kana apa iman apa amalan kana amalan ya merupakan mukhtajah dan memasukkan obat. Merupakan mukhtajah sehingga menjadi apa mukhtajah itu? Menjadi surga. Kemudian menasabkan khabar sehingga menjadi apa? Khabar karena dengan khabar mukhtajah. Dan usul kana itu ada dua, apa itu ya? Zahir dan dhamir asanta. Sebutkan contoh yang zahir. Kana Muhammadun taliban. Kana Muhammadun taliban. Yang dhamir usul kana. Kuntu mariban. Khabar isim kana, khabar kana dhamir mungkin? Mungkin enggak khabar kana dhamir? Enggak mungkin. Khabar kana ya sama dengan khabar mubtada. Itu apa mufrad dan apa? Mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad dan ghairu mufrad. Khabarnya pembahasan khabar kana dengan khabar mubtada sama, mufrad dan ghairu mufrad. Kemudian kana sendiri, kana lafaz kana itu ada naqisah dan ada yang tamah. Apa makna naqisah? Naqisah butuh pada khabar. Kemudian yang tamah apa? Tidak butuh pada khabar. Iya, tapi butuh pada apa? Fa'il. Jadi dikatakan isim kana tapi katanya apa? Fa'il. Katakan fa'il. Yang dikatakan isim kana itu yang naqisah, kana yang naqisah saja. Contohnya adalah kana Muhammadun nabiyyan, ini naqisah. Kanat Aisyatu muti'atan, ini naqisah. Kaifa kana akibatul mukadzibin, ini kananya ini tamah. Yani bagaimana? Jadi kita lihat setelah kana itu ada enggak isim yang mansub dengan sebab kana. Kalau tidak ada isim yang mansub dengan sebab kana, berarti kana ini tamah. Tamah, tapi jangan terburu-buru dikira tamah. Ternyata ada isimnya tapi mustatir. Misalnya kana taliban, misalnya kana taliban. Tamah apa naqisah? Naqisah. Karena apa? Isim kananya apa? Mus takdir atau huwa. Kemudian taliban, yakni khabarnya kana. Yaitu dicari mana isim yang mansub dengan sebab kana. Kalau ada yang mansub dengan sebab kana, maka dia terima kisah. Kalau tidak ada mansub, maka dia tamah. Masya Allahu kana. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki, kana terjadi. Mana isimnya kana? Berarti mana fa'liyah, bukan isim kana. Mana fa'liyah? Apa? Masya Allahu kana. Kana mana fa'liyah? Mudhamir mustatir jawazan takdiruhu. Wah, asal. Walam yasha lam yakun, wa ma lam yasha lam yakun. Dan sesuatu lam yang tidak yasha Allah kehendaki, yasha fa'alnya apa? Dhamir mustatir takdiruhu. Huwa kembali pada Allah. Wama lam yasha, dan sesuatu lam yasha yang Allah tidak kehendaki, lam yakun, tidak terjadi. Lam yakun. Yakun mana fa'liya? Pemir musatir jawazan takdiruh dua. Dua. Dua ini kembali pada apa? Yaitu kembali ma, pada ma. Ya, dua kembali kepada ma. Ya, berarti artinya dan sesuatu lam yasha, Allah tidak kehendaki, lam yakun, maka sesuatu itu tidak terjadi. Sesuatu itu tidak terjadi. Yakun hanya dua kembali pada ma. Sesuatu itu tidak terjadi. Tahu ya? Saya muda karena ya ini masih kita mengulang latihan yang kemarin. Al-waladani maridani, masukkan kana pada jumlah berikut ini. Langsung aja dijawab, Pak Imam. Pertama kana waladani maridani. Iya, berikutnya kana muslimuna sholatimina. Berikutnya, Pak Imam, kana waladani yarkudani. Iya, yarkudani. Loh, kok enggak yarkudaini? Nah, karena apa? Karena khabarnya kana ini jumlah. Khabarnya kana jumlah. Ya, jumlah itu ya tidak berubah. Ya, tidak berubah. Kana waladaini yarkudani. Tidak boleh yarkudaini. Karena yarkudana itu fi'il mudhari' marfu'un li tajarrubi 'anil nasibi wal jazim. Ya, kemudian jumlah fi'il wal fa'il. Fa'ilnya apa? Alif tasniyah. Yarkudani. Fa'ilnya apa? Alif tasniyah. Yarkudani alifnya itu. Kemudian jumlah fi'il wal fa'il. Apa fi mahalli raf'in? Khabar. Fi mahalli nasbin apa? Khabar. Kana. Yang mansub itu mahalnya, keadaannya yang mansub, akan tetapi fiilnya tetap dia marfu. Paham ya? Fiilnya tetap marfu. Kana al-waladani yarkudani. Beda dengan musanna, ini bukan musanna yarkudani, bukan musanna. Bukan isim tasnia. Ini adalah fiil mudhari marfu. Beda dengan isim tasnia, kalau dia mansub ya dengan alif, misalnya kanal waladani talibaini. Ya, misalnya kanal waladani talibaini. Kalau ini apa? Talibaini ini apa? Isim tasniyah atau bukan? Isim tasniyah. Tapi kalau yarkudani atau yaqlubani yafhamani, ya ini fi'il mudhari'. Ya, tetap kalau khabarnya itu jumlah, maka dia tetap posisinya marfu kalau jumlah fi'liyah. Tetap posisinya marfu. Lalu fi'il mudhari'. Mansubnya ada mansubnya apa? Fil mahal, fi mahal nasbin khabar kana. Paham ya? Kemudian siapa sekarang? Pak Imam. Kana fi baiti ustadun. Santa. Kana fi baiti ustadun. Mana yang mansub yang khabar kana ya? Fi baiti yaitu fil mahal. Fil mahal. Atau yang benar adalah fil fi baiti jar majrur muta'alliqun bi mahdhufil khabar takdiruhu kainan. Takdirnya kainan jar majrur. Kalau khabar berupa jar majrur itu tidak dikatakan jar majrur khabar, nah, tapi jar majrur dikatakan muta'alliqun, terkait bi mahdhufil khabar, dengan khabar yang dihilangkan. Takdirnya adalah kainun. Ya. Kainun artinya ada atau berada. Kan gitu. Fi baiti ustadun berarti apa? Ada di rumahku ustad. Kainun artinya ada atau berada. Asalnya begitu. Kainun fi baiti ustadun. Tapi kainun ini apa? Mah. Mah. Tidak dikatakan fi baiti jar majrur khobar. Tidak. Tapi dikatakan muta'alliq terkait dengan khobar yang mah. Duh, takdirnya kainun. Takdirnya kainun. Ya, kana fi baiti ustadun. Kana, yaitu tadi. Yang penting kana itu diartikan lampau. Ya, tadi di rumahku ada ustad. Kalau yakunu berarti sedang atau akan. Akan atau sedang di rumahku ustadun, yaitu ustad. Ya. Berarti kalau apa khabarnya itu kainun, berarti takdirnya adalah kana kainan fi baiti ustadun, gitu mansub. Kana kainan fi baiti ustadun itu takdirnya, tapi kainannya dihilangkan. Jadi kana fi baiti ustadun. Ya. Betul berikutnya. Karena terbitani nasyitotain. Ya, nasyitotain karena ini tasmiyah musanna. Karena terbitani nasyitotain. Betul ya. Karena aliyun akhoka. Bisa enggak ini diartikan lampau? Tidak. Ya. Karena aliyun akhoka. Masa dahulu Ali adalah saudaramu. Tidak ada seperti itu. Saudara ya tetap saudara, tidak bisa bisa. Berarti karena artinya adalah Ali adalah saudaramu. Kadang karena artinya adalah, kadang artinya lampau, gitu. Tergantung konteksnya. Berikutnya. Karena tidak berubah, tajlisan. Ya, tetap tidak berubah, tajlisan. Ya. Ya, terus. Kuntu maridon. Kuntu maridon, asanta. Albanatu, betul. Karena tidak banatu, najihatin. Terus. Karena Maryam muti'at sultan. Muti'at al-Hasan. Kemudian Kanat Tulabu Yata'al-Lanur. Ya, tetap marfu. Yang mansub itu adalah mahalnya. Di mahali nasbin khabar kana. Kemudian Kana indi dinarun. Kana indi dinarun. Aku mempunyai dinar. Albanatu. Kana albanatu yarkudna. Dan mabni. Yarkudna mabni ala sukun. Ya. Fi mahali nasbin khabar kana. Al-ustadu. Kana al-ustadu yu'allimu. Ya, tetap yu'allimu. Tidak boleh yu'allimah. Betul, karena ini fi'il, jumlahnya, khabarnya jumlah fi'liyah, tetap marfu. Di mahali nasbin, khabar kana. Al-awladu. Kana al-awladu la'ibina. Kana al-awladu la'ibina. Kemudian? Kana al-awladu ummatan. Ini artinya adalah, kana Zainabu, Zainab adalah ummaka. Ya, ibumu. Kemudian kanal waladu zakiyan. Kanal waladu zakiyan. Yani anak ini adalah cerdas. Kemudian kanal madrasatu kanatil madrasatu wasi'atan. Kanatil madrasatu wasi'atan. Madrasah itu luas, atau madrasah itu dahulunya luas. Ya, melihat ya bisa diartikan begini dan begitu, melihat apa konteksnya ya, apa yang diinginkan oleh orang yang bicara. Kalau misalnya Kalau misalnya sekarang lihat madrasahnya luas, berarti artinya adalah madrasah ini adalah luas. Tapi kalau sempit, berarti kanatil madrasah itu wasi'atan, berarti kana artinya wadah dahulu. Dahulu madrasah ini luas, sekarang sempit. Kemudian kanal ma'adu jadi dan kanal ma'adu jadi dan kanat talibu kaslan kanat talibu kaslan. Dan kita masuk pada inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabari. Sesungguhnya inna wa akhwatuha masuk pada mubtada' dan khabar. Wa tansibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Inna dan saudaranya masuk pada mubtada' dan khabar sama. Dengan kana masuk pada mubtada dan khabar. Maka amalnya inna adalah fatansibul mubtada. Maka inna itu ya tansibu fa'alnya dhamir mustatir takdirnya ia kembali pada apa? Inna. Maka inna menasabkan mubtada wa yusamma dan dinamakan ya yusamma. Nah, ibn Yusama ini bentuknya apa? Majhul. Bentuknya majhul. Yusama dari sama. Kalau maklumnya apa? Sama yu yusami. Sama yusami. Kalau majhulnya summiya yusama. Nah, ibn fa'alnya huwa kembali pada apa? Yang terdekat yaitu apa? Mubtada wa yusamma dan mubtada itu dinamakan isma isimnya kembali pada apa? Yusamma isma inna ya mubtada itu dinamakan isimnya inna wa tarfa'ul khabara tarfa'u fa'alnya hiya kembali pada inna juga wa tarfa'ul khabara dan inna merafa'kan khabar wa yusamma wa yusamma dinamakan. Nah, bapaknya apa yusamma? Dua kembali pada apa? Al-khobar. Wa yusamma dan khobar itu dinamakan khobaroha. Khobarnya apa? Inna. Ha kembali pada inna. Mithlu contohnya, contoh mubtada dan khobar. Allahu azizun. Inna allaha azizan. Umar عادل إن عمر عادل أبوك طيب طبيب إن أباك طبيب الولدان راسبان إن الولدين راسبان البنتان نشيطتان إن البنتين نشيطتان المدرسون صائمون إن المدرسين صائمون. واضح جلس. Kemudian akhwatnya inna hiya adalah anna sama inna wa anna artinya sama ka anna artinya penyerupaan atau seakan-akan penyerupaan pasti lakinna ini lil istidrak yaitu untuk itu akan tetapi maknanya istilahnya adalah istidrak yaitu mengkritikan. Kalau mengkritikan akan tetapi biasanya Muhammad kaya lakinnahu bakhil akan tetapi dia bakhil misalnya ya. Laita artinya tamanni yaitu perangan-angan. Tamanni perangan-angan. La'allah itu artinya harapan, artinya semoga. Kalau laita itu angan-angan, berandai-andai artinya adalah seandainya. laita itu seandainya, pengenangan. Kalau la'ala itu harapan, yang artinya adalah semoga. Itu tidak ada ya, tidak ada contoh-contoh bagi selain inna. Kalau andai sama saja, annallaha azizan. Cuma inna sama anna itu kapan dibaca anna dan kapan dibaca inna itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah, ya saya anna itu tidak boleh di awal, tidak boleh di permulaan. Kalau di permulaan itu inna, kalau pertengahan itu anna, gitu. Umumnya gitu. Nah, ini anna kapan baca fathah dan kapan dibaca kasrah itu pembahasannya di pelajaran imla. Imla itu dikte kalimat Arabiyah. Ya, artinya sama, inna wa anna. Ka'anna, misalnya, ka'annaka abi, misalnya. Kamu seakan-akan bapakku, ka'annaka abi. Kamu seakan-akan bapakku, atau ka'anna Muhammadan Syamsun, misalnya, atau Asadun gitu aja. Ka'anna Muhammadan Asadun. Muhammad seakan-akan apa? Singa. Ya, itu menyerupakan. Lakinna misalnya. Muhammadun Fakirun. Lakinnahu Jawadun. Lakinnahu jawadun. Muhammad fakir, tetapi dia dermawan. Laita misalnya, laita syababa aidun. Laita syababa aidun. Seandainya masa muda itu kembali. Laita ini untuk sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil. La'allallaha maksudnya apa? Mudah-mudahan Allah yaghfiruli, mengampuni aku. La'allallaha yaghfiruli. Berarti lafzul jalalah Allah itu sebagai isimnya la'allallaha yaghfiruli. Mana khabarnya la'alla? Yaitu jumlah yaghfiru, fi'il dan fa'il. Kita masuk pada berikutnya, isim inna. Isim inna ada yang zahir dan ada yang dhamir. Yang zahir misalnya innallaha, yaitu lafzul jalalah. Innallaha maka dia mansub dengan fathah zahirah. Ghafurun. Ya. Mana isimnya inna di khabarnya, Pak Imam? Isimnya lafzul jalalah, kemudian kabarnya adalah Mokurun Marfu alamat rafaknya Dhamma. Innallaha alimun. Innallaha alimun. Ya, ini isimnya inna adalah Rafil Jalalah. Kemudian kabarnya adalah alimun. Kemudian ada isim inna yang domir. Yang domir innahu sami'un alimun. Mana isimnya inna? Yaitu ha, yaitu dhamir. Yang dhamair hukumnya apa? Mu'rab apa mabni? Apa Pak Imam? Mabni. Berarti innahu itu mabni di atas. Ya akhi, mabni di atas dhamma. Ya. Innahu ha dhamirun mabniun ala dhammi fi mahalli. Ya akhi, Pak Imam? Nasbin isim inna sandam liun ala dhammi fi mahal nasbin isim inna sami'un segala ya akhi khabar inna marfu ala marfa'nya dhamma alimun itu la terhadap sami'un. maha mendengar, lagi maha mengetahui. Innaha maridotun, innaha ha, inna itu harfu taukid wa nasab. Ya, inna itu dinamakan harfu taukidin wa nasbin, huruf mentaukidkan yaitu mempertegas dan menasabkan. Mana isimnya inna ya Pak Imam? Domir ha. Ya, itu domir ha. Ya. Al ha domirun apa? Kemudian dilanjutkan Pak Imam. Domirun. Mutasilun. Mutasilun. Mabniyun. Mabniyun. Ada sukun, yaitu harakat akhir yaitu alif. Yang dilihat adalah akhirnya, alifnya tanpa harakat, berarti sukun. Mabni adalah sukun fi mahali isim inna maridatun ya akhi fadlan fi irab khabar marfu'un wa alamatu alamat rafihi kenapa? Al-Dhammah Sanda. Paham ya? Tamrin adakhil inna fil jumalil atiyah. Betul lagi. Langsung saja. Inna salata wajibatun. Inna salata wajibatun. Sanda. Kemudian fihi inna inna fihi dhaifan. Ya, isimnya inna, isim innanya itu diakhirkan, khabarnya itu jar majrur di awal awalkan. Fihi jar majrur muta'alliqun bi mahdhufil khabar, takdirnya apa Pak Imam? Fihi itu jar majrur muta'alliq bi mahdhufil khabar, takdirnya apa? Ha? Kainun. Ya, yaitu kainun. Ada artinya. Inna fihi da'ifun. Ya, takdirnya adalah inna kainan fihi inna kainun fihi da'ifan. Nah, orang lemah itu da'if, itu artinya lemah. Orang lemah itu fihi, di dalamnya. Atau kainun fihi. Kainun itu ada. Kainun ada fihi di dalamnya. Ya, tidak tahu di dalam apa ini. Tidak ada keterangan di dalam rumah, apakah di dalam mobil. Al mustahidatu najihatun. Fadhal ya Allah. Innal. Innal. Mudukari. Yatin. Ti. Innal mujtahidati najihatun. Najihatun. Oh ya, tinggal lewat. Ya. Fil jasadi fadhal ya. Inna. Inna fil jasadi mudghatan. Mudghatan. Ya, berarti isimnya inna itu apa? Wa'akh. Wa'akhar. Indi dirhamun. Inna. Indi. Dirham. Ya, dirhaman. Inna indi dirhaman. Sungguhnya kainun indi, ada di sisiku dirhaman, yaitu dirham. Ya, hiya muti'atun. Innaha muti'atun. Al-muhsinuna mahbubuna. Innal muhsinina mahbubuna. Akhuka tabibun. Inna akhaka tabibun. Anta alimun. Innaka alimun. Ummuka mumarridatun. Inna ummaka mumarridatun. Adkhil kana wa inna fil jumalil atiyah. Masukkan kana dan inna pada jumlah berikut ini. Ya, fadal wa imam. Abuka maridun. Masuk kana. Kana abuka maridun. Kemudian inna abaka maridun. Maridun. الربا حرام مدام كان الربا حراما كان الربا حراما ya arriba itu isimnya kana marfu ala marfanya apa dhamma muqad tara ala apa alal alal alifi wa ala madrafihi dhamma muqad tara kita ulangi kana riba arriba isim kana marfu'un على مضرب ضمة مقدرة على الألف من ظهورها التعذر طيب كان الربا حراما إن الربا حرام سما مجمع بدانيا تاتي فتحة مقدرة سما ضمة مقدرة على الألف إذن الصلوات الخمس واجبة فضل Kanat salawatul khamsu wajibatan sholat lima waktu karena adalah wajibatun yaitu wajib wajibatan adalah wajib kemudian inna salawati ya kan jamak mu'anna salim maksudnya dengan apa? Kas asrah kemudian al-khamsa nah ini al-khamsa nah terhadap as-salawat maksud alaman asamnya fathah sama-sama mansub tapi alamannya beda. Inna salawatil khamsa wajibatun wajibatun sebagai khobarnya inna. Kemudian al-mu'minuna faizuna kemudian al-mu'minuna faizuna ya kemudian inna al-mu'minuna faizuna ahsan tawadih kemudian al-mustahidatu mahbubatun kemudian Kana al-qadhi adilan Adilan. Al-Qadhi isimnya kana marfu ala marfanya apa lagi? Apa? Dhamma muqaddara. Dhamma muqaddara ala al-ya. Mana min dhuhuri hatta adzur. Adilan khabarnya kana mansub. Nasabnya fathah. Kemudian inna? Inna al-Qadhiya adilan. Ya. Al-Qadhiya ya mansub kalau arab kalau fathah kalau ya bisa menerima fathah innal qadhiya bisa menerima fathah karena ringan enggak bisa menerima dhamma saja sama kasrah kalau fathah menerima innal qadhiya adilun adilun khabar inna kemudian ya bayun karena Kemudian inna lahum azaban. Ya, kemudian ana rasibun. Kuntu rasibah, kemudian ini rasibah atau ini boleh, innani juga boleh. Innani rasibun, kemudian fi baiti dhaifun. Kemudian kana kana fi baiti dhaifan. Daifun tetap daifun karena dia isinya kana yang muakhir. Kan ya. Inna fi baiti daifan. Inna fi baiti daifan. Nahnu muslihuna. Muslihuna yani ahli islah yang mendamaikan. Muslih yang mendamaikan dua pihak tadi. Nahnu muslihuna. Kunna muslihuna. Kunna muslihin, kunna muslihin. Kemudian inna muslihin. Innana atau inna enggak apa. Inna muslihun. Inna muslihun. Saya pengasian berikutnya adalah at-tawabi. Insyaallah pada pertemuan sekarang harus sarah. Sekarang mudah karena terlalu jauh. Allah kan? Apalagi itu Allah. Cari apa lagi sana? Siapa? Siapa? Apalah? Kita baca dulu, itu ya keterangannya. Ya, in fa'ala yanfa'ilu in fi'alan min fa'alan ila akhirih. Bab ini dinamakan bab in fa'ala atau babul in fi'al lantaran masdarnya in fi'al. Bab ini gunanya ialah terjadi, yaitu menunjukkan terjadinya sesuatu perbuatan seperti in kasara, berarti inkasara menjadi pecah, inqalaba menjadi terbalik, infajara menjadi meledak, inhadama terjadi roboh, menjadi roboh, inqata'a menjadi putus, dan lain-lain. Huruf yang bertambah di dalam madhi ini huruf yang bertambah di dalam madhi bab ini huruf yang bertambah di dalam madhi madhi bab ini ya, bab ini kok ini bab itu apa? Ini bab ini ya, bab ini kepada itu bab ini ialah alif dan nun ya, wadih in fa'ala alif dan nun. Selain tambah namanya asli, yang asli itu cuma fa'ain dan lam. Selain dari fa'ain dan lam itu adalah tambahan alif dan nun di permulaan. Fil-fil yang masuk bab ini hampir semuanya jadi lazim. Ya, hampir semuanya menjadi lazim. Lazim berarti bukan apa? Bukan muta'addi. Misalnya inkasara menjadi pecah. Kalau muta'addi apa? Hilangkan alif dan nunnya. Kasara artinya memecahkan. Inqalaba menjadi terbalik. Kalau qalaba yaqlubu artinya membalik. Infajara menjadi terpancar ya, atau menjadi meledak menjadi meledak hilangkan alif namnya fajjara yufajjiru ya, kalau mutaadinya fajjara yufajjiru tidak ada fajjara yafjuru nah, kalau fajjara yafjuru malah artinya apa melakukan perbuatan fajir perbuatan jelek fajjara yafjuru kalau dari infajjara menjadi meledak yaitu mutaadinya adalah fajjara yufajjiru in hadama menjadi roboh kalau hadama yahdumu artinya merobohkan min qata'a menjadi putus qata'a yaqta'u artinya memutus ya. Kasara in kasara qalaba in qalaba fajjara in fajara hadama in hadama qata'a in qata'a dan lain-lainnya ya. Padahal dibaca sama-sama in fa'ala min fa'ala yan fa'ilu in fi'alan mun fa'ilun mun fa'alun in fa'il la tan fa'il mun fa'alun mun fa'alun un fu'ila yun fa'alu ya padahal bayram in ba'ata in ba'ata yang muka itu in bi'ata Mumbaitun, datang baik, mumbaitun, kumpulita, mumbaitun. Impak saya tanya, bangkit. Atau menjadi bangkit. Inkasar, kumpul. Inkasar yang jatiru, inkitar yang... Oke, sin, inkasar. Inkasar yang jatiru, inkitar. Munkasirun inkasir latan kasir munkasarun unkusira yunkasarun infajara bayang infajarun infajir latan fajir munfajarun pun fujiro yang fajar. Ya. Lintabaka. Lintabaka yang tadiku inti dakon muntadikun muntabakun po. Lintabak muntabakun intabik intabik latang topik muntabakun muntabakun Indafa'a. Min kosaka yang kosama. Min kosama yang kosimi intisaman mun kosimun. Oke, sin intisaman. Intisaman. In kosama yang kosimi intisaman. Sah. Intisaman. Intisaman mun kosimun in qasim la tam qasimun qasamun min qasamun min qasima la yun qasamun ya kafinya jadi panjang mun qasamun mun qasamun mun qasamun mun qasamun la qas ya dan in qalaba in qalaba yang qalibu in qilaban mengkolibun in kolib la tan kolib mengkolabun mengkoliba yung kolabun in sahaba in sahaba yang sahibu in si in insihaban munhasibun ulangi munsahibun munsahibun munsahabun insahib insah insahib latan sahib munhasabun munhasabun munhasabun munhasibah munhasabun intafa'a intafa'a yang tofi'u intifa'an muntafi'un muntafa'an muntafa'an intofi' la tantofi' muntafa'an muntafa'an muntufi'a muntafa'an inkhada'a inkhada'a yang khadi'un inkhida' inkhida'un inkhida'an inkhida'an munkhadi'un munkhadi'un munkhada'un munkhadi'un munkhada'un munkhada'un munkhadi'un munkhada'un. Sekarang inkhada'a antum tafsir secara lengkap. Baik. Munhadamun Mun hajimun hajimani mun hajimun mun hajimatun mun hajimatan mun hajimatun mun hajamun mun hajam.